يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العظيم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم ما أنت بي. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمعي. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقسم. ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. أذن لصحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. نار النحات عذبات البان ريح صبا وأطرب العيس حاد العيس ذا النغم. اللهم صل وسلم وعلى آل الفاتح. الله رب الذنوب يستر العيوب يرضى عنا الحبيب المحبوب ويأجل لنا بالمطلوب وطالب الدنيا بالميسرة مطالب الآخرة بالمغفرة، يكفينا ويكفي شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين المستكثرين وشر الغاصبين، ويرحم المسلمين، فرج على المسلمين، ويشفي أمراض المسلمين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، يخدم لنا بالحسنى، واجمعنا وإياكم في دار كرامته ومستقر رحمته، مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في المال والذرية، بجاه خير البرية، وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدم النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين، رضي الله عنكم. باب النميمة. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. تفضل. شكر الله على نعمة الله، صلاة وسلام على رسول الله. نرسكن في dalam إرشاد العباد إمام عز الدين ابن عبد العزيز المليباري في dalam باب baru halaman 73. Babul An-Namimah. Sebelumnya Babul Ghibah. Ghibah dan Namimah dua kabair, dua dosa lisan yang besar. Namimah mengadu domba, memindahkan omongan ke sini, memindahkan omongan ke sini, supaya bermusuhan atau berpisah atau berantem, bunuh-membunuh. Dengan dia mengadu domba ini bisa kejadian pembunuhan sekampung gara-gara satu orang. Nah, dalilnya dari dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wala tuti' kullu hallafin mahin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, dididik, jangan engkau taati, jangan engkau temenin halaf, orang yang suka sumpah, pembohong dia. Entar-entar sumpah, entar-entar sumpah, jangan dekat sama dia. Wala tuti' kullu hallafin mahin. Masalah yang remeh aja pakai sumpah. Sumpah itu di masalah yang berat, di masalah yang mulia, masalah yang luhur baru sumpah. Kalau masalah kecil-kecil enggak pakai sumpah. Menghina Allah Subhanahu wa taala dia. Menjual Allah dengan harga yang rendah, dengan sumpahan, sumpahan janji, sumpahan dagang, sumpahan muahadah juga. Maka ini dilarang satu orang tersebut. Yang kedua, hammazin, yang suka memainkan mata, melirik, menghina orang dengan mata, menjelekkan orang dengan mata. Wailun likulli humazatin lumazah. Mata dan telinga melirik, menyeremehkan orang, menghina orang, mensepelekan orang dengan matanya. Ya, itu hammazin masya'in binamim. Ini yang dipakai. Yang terakhir, masya'in binamim. Jalan ke sono, jalan ke sini untuk namimah. Memindahkan omongan dari sini, mengambil, mengadu orang yang di sono, domba. Mengadu orang dengan omongan, dibumbuin, dipanasin sini. Dia dipanasin sono, akhirnya diberantem. Atau dia punya kebohongan dengan ngebohongin ini, ngebohongin ini, supaya jadi dia bermusuhan, padahal itu bohong. Itu semuanya dilarang. Nabi, jangan berteman, berkawan, taat dengan orang-orang tersebut. Hadis pertama dari Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Sahabatnya Hudzaifah ibn al-Yaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لا يدخل الجنة نمام. Gak akan masuk surga orang yang penamimah, nammam, orang yang berbuat namimah, yang mengadu domba orang, yang menukil omongan ke sini, omongan ke sono, memindahkannya untuk permusuhan. Lawanannya bagus kalau kita mau islah. Lawanannya namimah, islah. Islah apa? Mengambil omongan sini untuk didamain, untuk diakurin, dibumbuin sedikit. Saudara ente katanya mau baian, ente tunggu-tunggu dikirim salamin, padahal lagi musuhan. Ya, lagi musuh. Dia pengen ketemu ente, datang ke sono. Saudara ente kirim salam, masya Allah diceritain ente baik, ente dimaafin udah urusan ente, ente pengen dikasih ini, wah baik. Dua-duanya diapain? Di nukilin omongan yang baik supaya dia berdamai. Itu bagus, namanya islah bainan nas. Dia mendamaikan dua orang yang bermusuhan. Kalau ini enggak, orang tadinya kawan mekawan, teman berteman, akhirnya jadi musuhan. La haula wala quwwata. Suami istri yang biasanya dibawa omongan ke suami lain, dibawa omongan ke istri lain. Ini orang namam. La yadkhulul jannah, enggak bakal masuk surga ini orang. Kenapa? Dia ngadu domba antara suami dan istri supaya berantem. Nah, ini dipastikan oleh Nabi, la yadkhulul jannah namam. Ada lagi, la yadkhulul jannah qati'. Enggak masuk surga orang yang memutuskan. Memutuskan apa? Silaturrahim. Yang ketiga, la yadkhul jannah 'aq. Tidak masuk surga orang yang durhaka. Durhaka kepada siapa? Durhaka kepada ibu bapak. Enggak masuk surga, wala cium baunya. Termasuk namam, orang yang membuat namimah. Jalan ke sono, masya, masya, orang yang berjalan. Demen banget jalan ke sono, suka jalan ke sono supaya diadu domba. Itu orang namimah. La yadkhulul jannah. Dipastikan sama Nabi enggak masuk surga orang begitu. Hadis kedua, Imam Tabarani. Laisa minni dhu hasad wala namimah wala kahanah wala ana minhu. Bukan dari aku, bukan dari umatku. Bukan umatku yang begini. Siapa? Dhu hasad, yang mempunyai hasud, yang di hatinya mempunyai hasud, itu bukan umatku. Umatku enggak punya hasud. Masya Allah, Nabi hilangin hasad dari umatnya. Kalau dia berhasud, dia bukan umatnya. Allah. Yang kedua, wala dhu namimah. Yang kedua, bukan dari umatku seseorang yang mempunyai sifat namimah, bukan umatnya Nabi. Kenapa? Dia pembelah, pemecah, pengadu domba. Nabi pengakur, Nabi pendamai. Nabi datang ke Madinah didamain. Khazraj dan Aus, dua keluarga ribut, didamain sama Nabi. Suami istri ribut, didamain sama Nabi. Itu muslih dia. Namanya Nabi Muhammad muslih. Nabi kita mempunyai nama muslih, pendamai, bukan pemecah. Kalau nama pemecah belah, pengadu domba, itu bukan umatku. Siapa yang pertama tadi? Dhu hasad, orang yang punya hasad, bukan umatku. Yang kedua, dhu namimah, orang yang suka namimah, bukan umatku. Yang ketiga, kahanah, yang berdukun-dukunan. Kalimat kita dukun di sini yang keluar dari rel agama, keluar dari ayat Quran dan hadis Rasulullah. Walaupun sekarang udah campur aduk, udah campur aduk, kita bisa belah-belah. Ya. Yang mana masing sholat, masing beribadat, wajah wudu, wajah Quran, ayat Quran, hadis Rasulullah, masing kita bilang deh, bukan kahana, ya takahan, nebak-nebak, ramal-meramal, panah normal apa namanya. Kalau dia udah keluar dari sholat Jumat, sholat biasa, enggak jamaah, bahkan dia memakai dengan jin dan lain-lain, itu jangan deh. Bukan umatku yang begitu, kata Rasulullah. Allah, yang datang yang mendatangi. Wala ana minhu, dipastikan aku bukan nabinya. Ente mau nabi siapa? Terserah. Aku bukan nabi ente. Aku bukan nabi dia. Orang yang namimah, orang yang hasad, orang yang berdukun keruhunan. Itu dalil kedua dari namimah. Bukan umatnya nabi, dan nabi berlepas diri bukan nabinya. Hadis ketiga, Imam Ahmad bin Hanbal. Khiyaru ummati alladzina idza ru'u dzukirallah. Sebaik-baiknya umatku yang mana kalau dia dilihat berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, mengajak orang supaya ingat kepada Allah, saudaranya berteman, berkawan, bermuajahah, bertatap muka, mengingatkan dia kepada Allah, mengingatkan saudaranya berzikir kepada Allah, itulah khiyaru ummati, sebaik-baiknya umatku. Maksudnya ada lawanannya, wasyiraru ummati, ini babnya namimah, sejahat-jahatnya umatku, al-masya'una bin namimah, yang jalan ke sana ke sini bernamimah, itu paling jahatnya umatku. Yang paling baik umatku mengingat orang, mengingatkan orang untuk zikrullah, mengingatkan orang wajahnya untuk dekat sama Allah, suaranya mengajak kepada Allah, berzikir kepada Allah, itu yang terbaik dari umatku. Lawanannya yang terjahat dari umatku, yang terburuk dari umatku, al-masya'una bin namimah, yang jalan ke sana ke sini diperluin untuk memecah belahkan orang, untuk mengadu domba orang, yang tadi baian jadi permusuhan, suami istri jadi terbelah. Itu orang yang paling jahat dari umatku. Al-mufarriguna bainal ahibbah, yang memisahkan antara dua orang berkawan, bersahabat, bercinta. Al-baghuna al-bura'a al-anat, yang mana melawan al-baghun, orang yang melampaui batas, ya, melampaui batas. Al-bura'a, menuduh orang-orang yang tidak bersalah. Nah, sekarang banyak banget. Nah, al-baghun al-bura'a, ngelemparin dosa kepada orang lain di penjara. La haula wala quwwata illa billah. Paham enggak? Yang saleh siapa, yang di penjara siapa? Kesian, ya. Al-bura'a, orang yang tidak bersalah. Al-baghun al-anad, orang yang menuduh, yang melawat buat berat maksiat, padahal bukan dia yang berbuat, orang lain yang dipenjarain dia, subhanallah, yang dituduh dia, itu jahatnya, paling jahatnya umatku. Kalau sifatnya begitu, menjebloskan orang, menuduh orang yang bukan berbuat, dipaksa untuk dia mengaku dan dijeblosin. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Hadis ketiga, 1, 2, 4. Imam Ibn Hibban fi sahihih, di dalam kitab sahih hadisnya dari hadis Rasulullah. Imam Tirmidzi mentashihkan juga hadis sahih. Ala ukhbirukum bi afdali min darajati shiyam was salat was sadaqah قالوا بلى يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. قال إصلاح ذات البين، فإن إفساد ذات البين هي الحالقة. Apakah kalian mau aku beritakan seafdal-afdalnya seseorang lebih dari orang yang ahli puasa? Derajatnya lebih tinggi dari orang yang ahli puasa, ahli salat malam, ahli sedekah, kalah dia. Orang-orang ahli puasa sunnah, orang ahli bangun malam sunnah, orang ahli sedekah sunnah, kalah derajatnya dengan ini orang yang akan aku beritakan. Mau kalian aku beritakan siapa itu orang yang lebih derajatnya tinggi dari orang ahli puasa, ahli salat, ahli sedekah? Kata sahabat, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah, beritain aku siapa itu orangnya, apa amalannya, apa perbuatannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, islahu dhatil bain, mendamaikan dua orang yang bermusuhan. Itu pahalanya lebih daripada orang ahli puasa sunnah, lebih dari orang ahli solat sunnah, lebih daripada orang sedekah sunnah. Orang yang mendamaikan orang. Ini ribut, ini ribut. Dua orang. Biasa suami istri, saudara sama saudara, satu kaum dengan satu kaum didamain. Nah, ini pahalanya lebih dari solat malam, lebih daripada puasa sunnah, lebih daripada sedekah sunnah. Itu yang baik. Yang buruk, orang yang paling jahat, orang yang paling rusak, orang yang paling fasad, fasid, fasik, ifsadu dhatil bain, merusak hubungan dua orang yang berkawan. Ini orang saling hubungan, berhubungan baik, ada tali perhubungan, diputusin itu hubungan, la haula wala quwata illa billah. Gara-gara omongan ini ke sono, omongan ini ke sini, difitnah sono, fitnah sini, adu domba sono, adu domba sini. Tadi ada hubungan sama dia, dia putusin. Hiyal haligah, ini seperti gunting, dia menggunting hubungan dua orang yang berkawan, bersahabat, bercinta. Sahabat, tatkala Rasulullah berkata, hiyal haliqah, haliqah itu pemutus atau penggunting. Ya? Maksudmu apa ya Rasulullah yang menggunting? Kata Rasulullah, la aqulu tahliqu syar, bukan dia buat gunting rambut, lakin tahliqu din, dia memutuskan hubungan agama. Tadinya muslim sama muslim bersaudara, saudara sebapak seibu, tadinya cinta mencinta, akhirnya jadi musuhan. Suami sama istri akhirnya jadi ribut bercerai. La haula wala quwata illa billah. Tahliqu din, dia memutuskan hubungan agama. Lalu hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, ditashihkan. Pemutus hubungan seperti gunting yang memutuskan persaudaraan dua orang yang berkawan, yang bersahabat atau yang bercinta suami istri. Ada satu kisah Bani Israel di zaman Nabi Allah Musa. Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar, sahabat Rasulullah dari Yahudi, masuk Islam, banyak mengambil cerita-cerita di dalam Taurat tentang Bani Israel di zaman Nabi Allah Musa. Satu waktu Bani Israel kena musim kemarau panjang, paceklik, kemiskinan, kelaparan. Nabi Allah Musa memerintahkan sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan. Ayo Bani Israel, kita sembahyang minta sama Allah supaya diturunin hujan, kering kerontang, panas kemarau panjang, insya Allah dengan air hujan dia subur. Dijalanin sembahyang istisqa sekali, enggak diterima sama Allah, enggak turun hujan. Minggu depannya, hei kita sembahyang lagi, Allah belum terima sembahyang istisqa kita. Sunnah kalau enggak terima, satu hari ulangin sampai 3 kali. Sembahyang lagi di minggu kedua, enggak diterima lagi, enggak turun hujan lagi. Noh lo Nabi Musa, kalimullah, mustajabud da'wah. Nabi Musa mengangkat tangannya, enggak diurunin hujan sama Allah. Minggu ketiga disuruh kumpul lagi, mari kita sholat istisqa lagi, sembahyang lagi, enggak diterima lagi sama Allah. Wah, Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Ya Rab, katanya, kenapa engkau enggak terima sholat kita berkali-kali istisqa, engkau enggak turunin hujan? Kata Allah, jawab dari wahyunya, aku enggak terima sengaja istisqa'mu wahai Musa dan para makmum-makmummu juga. Padahal cukup Nabi Musa itu cukup. Ya kan? Nabi mustajabud dakwah. Umatnya diajak untuk beristisqa, enggak ada yang diterima. Aku enggak terima darimu dan apalagi dari umatmu Bani Israel, aku enggak terima istisqa'nya. Subhanallah. Kenapa ya Allah? Dibilang wa fiikum namam. Ada di antara kalian umatmu tukang namimah. Ya Allah. Jadi tukang namimah menyebabkan enggak turun hujan. Enggak turun rahmat. Seperti orang yang tadi pemutus silaturrahim, la tanzilur rahmah wa fihim gati' rahim, tidak turun rahmat kalau di situ ada orang yang pemutus silaturrahim. Di sini tidak turun hujan kalau di situ ada orang yang tukang namimah. Nabi Musa bingung, ya Allah, siapa itu orangnya? Siapa itu orangnya umatku yang tukang namimah? Allah senyum, ya Musa, aku yang bilangin, masa aku adu domba engkau dengan dia, katanya. Aku yang mengatakan, aku enggak mau adu domba engkau, katanya. Paham enggak tuh? Enggak mau, aku yang ngelarang namimah. Masa aku bilangin, ntar engkau jadi ribut sama dia. Ya kan? Kata Allah, aku yang melarang seseorang bernamimah mengadu domba. Kalau aku bilangin engkau orangnya itu, akhirnya aku yang adu domba engkau sama dia, bisa berantem sama engkau sama dia. Dia tukang namimah terus menerus. Maka Nabi Allah Musa meminta kepada mereka semuanya, hai umat ku, wahai kaumku, bertobatlah semuanya kalian dari namimah. Bertobat, enggak disebut orangnya, enggak ditunjuk orangnya, bertobat dari namimah. Semoga istisqa kita diterima. Fatabu jami'an. Bertobat semuanya, fasuku. Diturunin hujan, suqya, ya. Imam Abdullah ibn al-Mubarak, salah satu pakar sufi, dia berkata, inna walad az-zina la yaktumul hadis. Ciri-cirinya anak jadah, anak yang lahir dari perzinaan, la yaktumul hadis, dia enggak menyembunyikan omongan, selalu ngomongin apa adanya. Wah, berat ini, enggak bisa nyimpen rahasia. Itu ciri-ciri anak jadah. La yaktumul hadis, tidak bisa menyembunyikan omongan. Kenapa? Dia ngadu domba sono, ngadu domba sini. Dengar ini, dibilangin yang no. Inti jangan bilangin. Dibilangin juga. La haula wala quwwata. Dia ngomong ke sini. Ente dengar aja, jangan ngomong. Dibilangin juga ke sana. La haula wala. Ini waladuz zina katanya. Orang anak jadah begitu. Dengan ciri-ciri dia enggak bisa menyembunyikan omongan rahasia, udah dibilang ini jangan kemana-mana ini omongan, sebarin ke sana. Ribut yang no. Ribut enggak? Ngamuk ke sini. Sebab-sebab ini dia itu. Si walad zina tadi anak jadah. Fa adamu katmil mustalzam lil mashy bin namimah dalilun anna fa'ala dhalika waladuz zina. Kalau dia enggak bisa nahan rahasia omongan yang bahaya yang lazimnya mesti ditutup, jangan dipindahin, jangan diomongin, jangan disebarin, dia sebarin juga. Nah, ini dalilnya, ini artinya dia anak zina. Pepatah yang kedua, wagila amalun namam adhar min amal syaitan. Perbuatannya orang yang ahli namimah, tukang namimah ini perbuatannya lebih dari syaitan. Syaitan enggak bisa memecah belahkan orang, dia bisa. Jadi dia lebih dari apa? Lebih dari syaitan dia. Amalun namam adhar min amal syaitan. Perbuatannya orang yang ahli namimah lebih bermudarat daripada amalan syaitan. Lianna amal syaitan bil waswasah. Syaitan hanya bisik-bisikan doang, ngebisikin, ngejahatin. Bikin begini, buat begini, omongan begini. Kalau dia enggak, dia jalan ke sono. Dia jalan ke sono. Perlu banget tuh, pengen memisahin orang, pengen orang ribut, senang banget. Dia datang lagi ke sono, datang lagi sono, rame deh, ribut deh. Itu katanya perbuatannya, jalannya ke sono ke sini lebih dari setan. Kalau setan hanya ngebisikin doang, nggak pakai capek, speaker doang. Kalau dia pakai kaki jalan ke sono ke sini, nambah-nambahin lagi, dibumbuin, digarmin, sehingga dua orang yang kawan berkawan putus, sehingga orang yang saling bersahabat ribut. Sehingga istri yang cinta mencintai suaminya jadi bercerai. Subhanallah. Na'udzubillah min dalik. Namam. Namimah. Kalau syaitan hanya bisikan doang. Lintasan di hati dibisikin sama syaitan. Begini, begini, begini, begini, begini. Begini, begini, begini. Udah, gak jalan kaki, gak ngapain. Kalau ini muajah. Bertatap muka, ngambil omongan ke sini, dibawa ke sono. Ngadepin ke sono, jalan ke sono pakai gerakan, pakai kerjaan. Ngomong lagi sini, dirobek omongan itu, dibawa kemari. Jalan lagi, ngomong lagi ke sini, ngadep lagi ke sini, sampai berantem dua orang. Itu bahayanya namimah. Ada hikayat di pasar budak belian. Dahulu pasar budak itu ngobrol. Ini ada budak murah. Siapa yang mau beli katanya? Kalau kita ada pasar kambing deh misalnya. Kambing murah nih. Ini ada budak tinggal satu murah. Berapa harganya? Sekian deh katanya. Murah. Biasanya budak 1000, ini cuma 200 ane jual. Kenapa ente jual 200? Pengen tahu. Cacat, luka, pincang, buta. Enggak katanya. Ini budak tukang namimah. Harganya jadi 200. Ini budak tukang apa? Wah, murah banget. Ah, gua beli deh. Tukang namimah. Dipikir enggak bahaya, enggak cacat. Enggak ada yang jelek. Dipikir yang kuping kerjain aja tiap hari gua kerjain deh. Dipikir namimah ini enggak bahaya. 200. Real misalnya, harganya 1000 mesti dibayar 200, bawa pulang. Kerja, bagus kerjanya. Tenaganya bagus, angkat turun, bagus. Tapi dia apa penyakit nih tadi? Namimah. Udah lama. Udah mulai nih penyakitnya datang. Penyakitnya per tahun datang. setahun sekali dah. Dibilang namimahnya setahun sekali datang. Diadu domba antara bini sama suaminya. Ya Allah. Dibumbuin bininya. Diboongin bininya. Katanya bin, suamimu katanya mau kawin lagi sama orang. Nah loh. Nah, perempuan digituin, ngamuk gak? Ini laki lo mau kawin katanya diem-diem. Udah ada pacarnya lagi tuh. Wa ilaha illallah. Dan nanti katanya tandanya dia mau ambil rambut katanya, mau gunting beberapa helai rambut buat disihir katanya, buat disihir. Ya Allah, ngomongannya nih si perempuan katanya, supaya dia enggak kawin katanya, engkau ntar malam ambil rambutnya dia kalau lagi tidur. Dia lagi tidur, engkau ambil ntar rambut ini, kita sihir supaya dia enggak bisa kawin katanya. Jahat banget deh. Udah, dia datang ke sono. Dia datang yang ke lakinya. Apa yang dibilang? Oh, yang tadi dibilang apa? Wa azamat 'ala dhalika wa ja'ile wa namalahu anha anna ittakhadhat laha mus wa tirudhu dhabhuk. Nanti malam katanya dibilang sama lakinya nih. Bang. Tuh perempuan ntar malam katanya mau bunuh ente. Mau bunuh. Mau potong leher ente katanya. Hah? Udah, yang satu dibilang ente ambil jenggotnya, rambutnya supaya kita sihir jangan bisa kawin. Yang no dibilangin perempuan ntar malam datang mau ngapain? Mau gorok ente? Mau gorok? Kan bener tuh rambut jenggot tuh, disuruh ambil rambut jenggot. Ntar dia bilang mau gorok ente. Wa ilaha illallah. Dia ngatur tuh dua-duanya. Ngebohongin si bini, ngebohongin si laki. Si laki belaga tidur deh malam. Si perempuan datang bawa pisau, mau ngambil apa ya? Jenggot beberapa rambut sama tukang sihir. Supaya nanti disihir supaya dia gak kawin. Percaya banget tuh perempuan. Si laki dibilangin mau digorok. Jauh banget. Kan jauh banget tuh. Lakinya tidur, belaga merem. Datang tuh perempuan. Bener, kayaknya mau gorok dia, mau ngambil jenggot. Di sini kan jenggot. Dia tangkap sama lakinya, dia bunuh langsung. Ya Allah. Enggak segitu aja. Bunuh. Ha? Wa dzabaha ahluha. Fara'aha magtulah. Datang keluarga si bini. Dia lihat, ya Allah, anak gue dibunuh sama lakinya. Mare bapaknya, saudaranya. Dibunuh lagi tuh orang. Si laki dibunuh. Yang no punya kaum, yang ini punya kaum. Nah loh, orang A sama orang B, kaum A, kaum B. Kenapa ini katanya? Dia dibunuh bininya, terus dibunuh lagi lakinya. Rame. Dua kaum berantem, perang. Ya Allah. Ngebelain bini, yang satu kaumnya ngebelain laki. Akhirnya jadi dua kaum berantem. Itu bahayanya. Dua kaum akhirnya jadi berantem. Itu bahayanya namimah. Bahayanya namimah. La haula wala quwwata illa billah. Orang cinta mencintai suami istri difitnah, dibawa omongan yang enggak benar. Ya. Dibilang dia mau kawin lagi. Supaya enggak kawin lagi, ntar kita sihir dia, ambil rambut jenggotnya. Malam-malam dia tidur, kita potong tuh rambut. Ntar kita bacain dia jenggotnya dia. Supaya enggak kawin lagi. Yang satu dia bilang, enggak, ntar malam lu mau digorok katanya. Mau dibunuh. Waduh, akhirnya dia belagak tidur. Bener, si perempuan itu mau bawa pisau, mau motong lehernya, mau ngambil rambut. Kita tangkap sama lakinya, bunuh aja langsung si laki. Datang mertuanya, dia lihat bininya, anak perempuannya mati. Siapa yang bunuh? Lakinya. Dia bunuh lagi tuh laki. Datang kaumnya, kaum sono ribut. Kenapa dia bunuh? Oh, ini dibunuh. Oh, dua-duanya main bunuh-bunuhan. Jadi banyak orang yang kena. Tuh, penyakit si budak, semen penyakit namimah doang, bahayanya berat. Makanya harganya murah. Harganya ngebohong sono, ngebohong sini. Wa hukiya aidan, sedikit lagi. Anna rajulan matat ukhtuhu. Falamma dafanat saqata min jaibihi fi qabriha dhahab kana ma'ahu. Seseorang laki-laki katanya punya saudara perempuan meninggal. Dikuburin, tatkala di dalam kuburan dia jatuh dari kantongnya emas. Kana ma'ahu. Deh. Wallahu a'lam, nanti kita terusin panjang hikayatnya. Ada tiga lagi. Wallahu a'lam wa ilmu atam wa la ilma lana illa ma 'allamtana sirral Fatihah. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyina min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarafa wa karrama.